بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du, kita melangsungkan membaca salah satu dari karya alim min ulama'i sunnah Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Salah satu di antaranya beliau menulis 200 soal jawab terkait dengan persoalan akidah. Dan kita telah menyelesaikan alhamdulillah terkait dengan isbat penetapan adanya azab kubur dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian akan beliau bawa kita menetapkannya dengan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, soal 108. Ma dalilu dhalika minas sunnati? Mana dalil tentang hal itu, ay adab kubur, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Al-jawabu, qala al-ahadithu sahihatu في ذلك بلغت مبلغ التواتر حديث صحيح terkait dengan itu sampai kepada مبلغ التواتر متواتر tidak ada jalan atau langkah untuk mengingkarinya atau menentangnya. فَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. Di antaranya adalah hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْءَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ يُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan berlalu meninggalkannya para pengantarnya, maka sungguh, kata beliau, dia mendengar hentakan sendal-sendal mereka. Datanglah dua malaikat, fayuqidanihi, lalu mendudukkan dia. Dan kedua malaikat itu mengatakan, apa yang engkau katakan kepada orang ini, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'minu fayaqul, adapun orang yang beriman mengatakan, ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Adapun orang yang beriman mengatakan, aku bersaksi tidak ada bahwa dia adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nari, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu dari dalam neraka, atau di dalam neraka. Sungguh Allah telah menggantikannya dengan tempat di dalam surga. Fayarahuma jami'an. Si mayit ini benar-benar melihat keduanya. Neraka yang itu merupakan tempatnya kemudian ditukar oleh Allah Azza wa Jalla dengan tempatnya di dalam surga. Qala Qatada. Qatada bercerita wa dzakara lana annahu yufsahu fi qabrihi. Diceritakan, kata perawi hadis, Qatadah menyebutkan ai bahwa dia diluaskan di dalam kuburnya. Tempat yang sempit itu akan menjadi luas. Dalam riwayat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, dibentangkan lahat itu sebatas mata memandang. Berarti luas, barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwa semua kondisi kehidupan alam barzah berbeda dengan alam dunia. Dan tidak akan terjadi adanya hubungan antara orang yang ada di alam dunia dan juga yang ada di alam barzah. Qatadah menyebutkan, barakallahu fikum, kemudian beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diluaskan, dibentangkannya lahat itu atau tempat itu di dalam kubur. Thumma raja'a ila hadithi Anas. Kemudian Qatadah kembali, barakallahu fikum, menjelaskan hadith Anas. Qala wa ammal munafiq wal kafir. Adapun bila si mayit itu adalah munafik atau kafir. Fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Dikatakan kepadanya, apa yang anda katakan terhadap orang ini, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku mengatakannya seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqalu la darait wa la talai. Anda benar tidak tahu dan anda tidak akan bisa menjawab. Wa yudrab bimatarik min hadidin darba. Lalu dipukul dengan gada dari besi satu kali pukulan. Fayasih sayhatan yasma'uha man yalihi ghair al-thaqalai. Lalu dia berteriak dengan teriakan didengar oleh yang ada baru di sekitarnya kecuali al-thaqalain, manusia dan jin yang tidak mendengar, barakallahu fikum, hukuman atau teriakan pukulan malaikat terhadapnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diperhatikan hadis tersebut, barakallahu fikum, sekembalinya hamba ini kepada Allah, mereka hanya dua golongan. Orang yang beriman kepadanya dan orang yang tergolong munafik dan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketiga, barakallahu fikum. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Maka yang diazab di dalam kubur didengar oleh makhluk-makhluk kecuali dua bangsa yang berat, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketiga hadis ini berbicara bahwa ujian di alam kubur itu benar ada. Ujiannya terkait dengan pertanyaan apa yang kaitannya dengan amalan-amalan dan keyakinan di dunia. Berarti kelulusan untuk menjawab dua pertanyaan malaikat itu adalah kelulusan kita di kehidupan dunia ini. Dalam riwayat atau dalam hadis Al-Bara ibn Azib rawahu Ahmad, Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan ada tiga persoalan besar yang menjadi pertanyaan di alam barzakh. Satu, terkait dengan man rabbuk. Kedua, terkait dengan man nabiyuk. Dan yang ketiga, wa ma dinuk. Apa agama engkau? Siapa Rabb engkau? Barakallahu fikum. Karena ini menjadi dasar kelulusan di alam barzah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menulis usul al-thalata, tiga landasan utama di dalam hidup ini yang harus dipelajari, yang harus dimengerti, dan yang harus diamalkan, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Barakallahu fikum. Jadi kelulusan di alam barzakh itu merupakan nilai kelulusan di alam dunia ini. Berarti tidak ada yang akan menjadi lulus kecuali orang yang belajar agama Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan apa yang dipelajarinya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu persoalan mengkaji dan mendalami agama Allah akan menjadi dasar kelulusan di dunia dan juga kelulusan di alam barzah sebagai pintu menuju kebahagiaan di alam barakallahu fikum akhirat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan. Wa hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu fil ghadati wal 'ashi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, muttafaqun alaih, sesungguhnya setiap dari kalian apabila telah meninggal dunia, maka disodorkan, ditampilkan tempatnya di waktu pagi dan di waktu petang. Diperlihatkan. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk orang yang berpenduduk sorga, ai menjadi penduduk sorga, maka akan dia saksikan penduduk sorga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia itu termasuk dari penduduk neraka, maka dia menyaksikan tempatnya di dalam neraka. Nas'alullah salamu ta'ala. Fayuqalu, lalu dikatakan, hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Ini tempatmu sampai kemudian Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tentu bagi orang yang kondisi imannya kuat seperti imannya para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, maka hadis-hadis ini barakallahu fikum menjadi tazkiyatan linufusihim, sebagai pembersih terhadap jiwa-jiwa mereka dari noda-noda kekotoran, kemudian membersihkan segala amalan lahiriah mereka dari segala ragam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di alam barzakh itu demikian kondisinya. Allah akan nampakkan, perlihatkan, sodorkan tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Wa hadithul qabraini, hadis tentang dua kuburan. Wa fihi, di dalam hadis itu, innahuma la yu'adzaban, kedua orang yang ada di dalam hadis itu adalah yu'adzaban, sedang disiksa. Nabi alaihi salatu wassalam diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang terjadi pada dua kuburan tersebut. Kesempurnaan hadisnya tentunya, wa ma yu'adzaban fi kabiri, keduanya tidak diazab dalam ya karena dosa besar dalam pandangan orang. Padahal itu memang besar persoalannya, dosa besar, tapi orang menyepelekannya, dianggap enteng dan remeh. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antaranya dari kedua orang yang sedang disiksa dan diketahui dan didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai dalam riwayat gemetar barakallahu fikum, ya, kerah bajunya Nabi alaihi salatu wassalam, berubah suasana atau kondisi beliau di saat mendengar kalau kedua orang ini sedang diazab di dalam kubur. Apa penyebabnya? Satu, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati, salah satu dari keduanya dia berjalan di muka bumi ini membawa dosa namimah. Berarti persoalannya berat, namun orang menganggapnya enteng, remeh barakallahu fikum. Memancing emosional seseorang untuk marah kepada fulan, marah kepada ini, barakallahu fikum, ini sikap mengadu domba. Sikap barakallahu fikum mengadu domba ini kan dianggap remeh, biasa saja, ya, cerita ini, cerita itu. Ternyata di ucapan dia tidak sadari ada kalimat yang mengundang emosional seseorang barakallahu fikum, sehingga marah dengan tulisan. Dia mengundang emosional orang. Ini semuanya adalah sangat mengerikan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, semestinya di saat seseorang sedang menemukan ujian atau mungkin dia mendengar selentingan dari lisannya, dan tidak suka kok dibicarakan fulan, dia jaga. Dia jaga, kalau dia bisa menasihati afwan, ya, jangan sampai orang ini terjatuh riba. Kita nguping riba, lalu kita manfaatkan untuk menjadi alat menamimah. Wah, dia sedang membicarakan fulan, biar tak ceritakan aja. Walaupun senda gurau maksudnya, nah, tadi kayaknya saya mendengar fulan ngomong demikian. Barakallahu fikum. Membakar emosional seseorang sampai kemudian muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini barakallahu fikum termasuk dalam an-namimah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, menjaga hati kita adalah berat kita rasakan. Bagaimana lagi kalau menjaga hati dan perasaan orang lain? Lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, Maka oleh karena itu disinilah letaknya berat untuk kita menjaga persaudaraan itu. Mahal memang nilainya. Lisan, tulisan akan bisa merusak sekejap persaudaraan. Akan bisa merusak barakallahu fikum sekejap persaudaraan yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Karena tulisan, karena omongan, rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang yang Allah telah berikan ilmu tentang mencium wanginya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka menjaga ini persaudaraan ini lebih ketat pada dirinya. Karena dia sadar bahwa dia tidak pernah akan senang disakiti oleh apapun bentuknya. Mau tulisan, mau ucapan, mau perangai-perangai, tidak akan senang. Oh jangan. Jangan engkau perlakukan hal itu pada saudaramu. Kalau anda tidak menyukainya, berarti ingat, saudara anda tidak pernah akan menyukainya. Nah, anggapan yang seperti inilah berat. Karena ini buah daripada ukhuwah al-imaniyah al-islamiyah. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa yang anda sukai, cintai buat diri anda, coba dibagi. Ini yang dibagi. Tapi kalau anda tidak suka buat diri, jangan, jangan, jangan. Jangan engkau menganggap orang lain suka akan hal itu. Memang berat untuk menjaga ukhuwah. Apalagi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Akan banyak, kenapa? Setan tidak akan senang. Setan tidak akan pernah ridho adanya persatuan yang menimbulkan kekuatan berat, besar. Karena dia akan berupaya kalau ada kekuatan besar di sekelompok masyarakat, bagi dia ini bahaya terhadap gerakan pengerusakannya. Satu, yang lemah, ya barakallahu fikum imannya yang didekati. Ya, dibakar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana caranya membuat onar pada ukhuwah itu? Jadi setan tidak akan berhenti barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratul arab walakin fit tahrishi bainahum. Sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Maka tidak ada yang diupayakan kecuali tahrish. Tahrish itu adalah melakukan pengerusakan terhadap persaudaraan dan ukhuwah yang ada pada mereka. Kalau membaca bagaimana ukhuwahnya salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in, sungguh kita ini masih jauh, masih jauh, masih jauh. Maaf-maaf saja saya dan antum masih melihat barakallahu fikum ukhuwah itu sekian dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri. Dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri barakallahu fikum. Kepentingan dirinya benar-benar dijaga, dipelihara, dilindungi, dibela. Tapi terkait dengan kepentingan ukhuwah, persaudaraan, dia lemah melihatnya. Walaupun ada ya, tapi lemah memandangnya barakallahu fikum. Ya, lemah untuk kemudian menjaganya, apalagi kalau mewujudkannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka banyak hal sesungguhnya yang akan menodai ukhuwah itu, termasuk diantaranya yang menjadi penyebab kebanyakan orang penghuni neraka apa disiksa di alam kubur. Dia menganggap ini kecil, tapi ternyata persoalannya itu adalah besar. Mengadu domba barakallahu fikum. Disinilah letaknya untuk kita selalu menjaga. Menjaga lisan kita latihan. Menjaga tangan-tangan kita dari menulis dan yang semisalnya. Yang itu akan berbau, menyinggung atau kemudian barakallahu fikum merusak persaudaraan di antara kita semuanya. Ini satu. Ternyata hukumannya di dalam alam kubur adalah besar. Wa ammal akhar fa kana la yastatiru min baulihi. Adapun yang kedua adalah orang yang tidak yastatir, melindungi, memelihara, menutupi diri dari kencingnya. Kencing sembarangan, taruhlah misalkan al-abna kita, terkadang kan barakallahu fikum, ya, dah satu makna ya, biasa karena tidak diperhatikan ngacernya, ngacar sini, sana, pokoknya di mana yang dia anggap enak, padahal itu harus kita didik pertama kali, terkait dengan menutup aurat, ya, karena ini adalah salah satu di antara penafsiran ulama, yaitu tidak menjaga auratnya ketika melakukan barakallahu fikum bau. Yang kedua, la yastatir ai dari percikan baul. Kan terkadang dientengkan. Ya, apalagi anak-anak syabab, anak-anak yang muda, tidak dipedulikan, diperhatikan di rumahnya. Ya, tentu kan lebih aman kalau Anda memang susah untuk duduk, berdiri, arahkan ke dalam kloset. Ya, untuk menjaga percikan. Terkadang kan anak-anak kita tidak peduli itu. Ya, pokoknya sudah. Padahal percikan itu mengenai barakallahu fikum pakaian, sirwal dan seterusnya akan berdampak sangat. Apalagi mengenai dia. Kemudian tidak disiram, tidak dibersihkan setelah percikan itu barakallahu fikum. Terkait mengenai dirinya, badannya. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini dianggap enteng, tapi persoalannya besar dalam pandangan agama. Dua orang yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar kalau dia sedang disiksa di alam barzakh, di alam kubur, barakallahu fikum. Kata beliau, wa hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, termasuk di antaranya yang bercerita tentang azab kubur, yaitu hadis Abu Ayyub yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, Rasulullah alaihi salat wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabatish syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan matahari sudah wajabat. Wajabat ay tenggelam, gharabat. Wajabatish syamsu. Fasami'a sawtan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar suara. Faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yahud tu'adzab fi kuburiha. Yahudi sedang diadab di dalam kuburnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yahudi telah sedang diadab di dalam kuburnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadithu Asma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Di antaranya adalah hadith Asma. Di saat Nabi alaihissalatu wassalam berdiri menjadi khatib, berdiri berkhutbah, fadzakara fitnatal qabri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah kuburan. Allati yuftatanu fiha almar'u. Di alam kubur itu kemudian disiksa padanya seseorang. Yuftatanu ayu'adzabu. Falamma dzakara dzalik, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang fitnah azab siksaan di dalam kubur, dajjal muslimuna dajjah, ribut dengan barakallahu fikum tangisan muslimun di saat itu, kata Asma bercerita barakallahu fikum. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min 'adhabil qabri. Aisyah bercerita radhiyallahu ta'ala an, aku tidak menyaksikan, aku tidak melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah itu beliau salat kecuali beliau berta'awud dengan adab di dalam kubur. Berta'awud dengan adab barakallahu fikum di dalam kubur. Sekali lagi, bahwa alam barzah itu adalah pintu menuju alam akhirat. Kalau padanya termasuk dalam golongan yang mu'adzabi na'udzubillah, orang yang disiksa padanya barakallahu fikum, mengerti gambaran. Ya, siksaan dibawa barakallahu fikum dari dalam neraka. Ya, panas yang dia rasakan padanya adalah dari panasnya neraka barakallahu fikum. Dibentangkan jalannya menuju neraka, nas'alullah salamatul afiyah. Wa fi qissatil qusufi wa amarahum sallallahu alaihi wasallam wa amrihim sallallahu alaihi wasallam ayyata'awwadu min adzabil qabri. Dalam kisah gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fi amrihim, kalau kita maktubkan kepada waw, wa amrihim sallallahu alaihi wasallam ay wa amarahum sallallahu alaihi wasallam ayyata'awwadu min adzabil qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kata beliau, wa kullu hadhihi al-ahadithi fi sahihi wa qassana minha nahwa 60 haditsan min turuqin thabitatin an jama'atin min as-sahabati yarfa'unaha fi syarhina 'ala sulami falyuraji'. Kata beliau, semua hadits-hadits ini di dalam as-sahih dan kami telah paparkan, kami telah sampaikan, kami telah bawakan di antaranya 60 hadits dengan jalan-jalan yang thabitah dari sejumlah para sahabat Nabi. Yarfa'unaha, mereka mengangkat hadits itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam syarah kami terhadap sulam al-wusul. Sulam al-wusul yang dimaksud barakallahu fikum. Kemudian soal, ma dalilul ba'thi minal kubur? Apa dalil terkait dengan hari kebangkitan dari dalam kubur? Al-jawab, qaulullahi ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Hajj. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai segenap manusia, jika kalian ragu akan adanya hari kebangkitan, Allah kemudian bercerita, fa inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian min turab, dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani, thumma min alaqah, kemudian dari darah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kemudian dari daging yang terbentuk atau yang tidak terbentuk, tidak jadi maksudnya, linubayyina lakum, agar kami menjelaskannya kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami mana syau ila ajalin musamma. Dan untuk kami mengokohkan di rahim-rahim sesuai dengan kehendak kami kepada waktu yang telah ditentukan, kata Allah. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah azza wa jalla, dzalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata beliau, demikianlah, dialah Allah Azza wa Jalla al-Haq. Dia Allah Azza wa Jalla menghidupkan yang mati. Dan dia Allah atas segala sesuatu berkuasa. Dan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar terjadi, tidak ada keraguan padanya. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat, membangkitkan siapa yang ada di dalam kubur. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Firman Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian dia Allah yang mengembalikannya, dan itu lebih gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu ta'ala, kama badana awala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami pula akan mengembalikannya. Wa qawluhu ta'ala, wa yakulul insan, manusia ay orang kafir mengatakan, a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Manusia berkata, jika aku, apakah aku jika dimatikan, la saufa ukhraju hayya, aku akan dikeluarkan lagi menjadi orang yang hidup. Aw la yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Ataukah manusia itu ndak ingat, ndak mengingat bahwa kami telah menciptakan sebelumnya dari sesuatu yang tidak ada, tidak pernah disebut-sebut. Barakallahu fikum. Anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Apa dia tidak ingat? Dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka tentu mengembalikan dari ada menjadi ada sangatlah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Menjadikan dia dari yang tidak ada menjadi ada sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah manusia itu tidak mengingat? Tidak mengingat hal itu? Maka tentunya dikembalikan dia dari yang sudah ada, ia kemudian tidak ada menjadi ada, sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu, firman Allah, awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah dia menyaksikan atau seseorang menyaksikan bahwa kami ciptakan dia sebelumnya, lalu kemudian dia menjadi orang yang penentang dengan terang-terangan. Wa daraba lana mathalan, kata Allah Azza wa Jalla, bahkan dia telah membuat permisalan buat kami. Wa nasiya khalqahu, lalu dia lupa akan penciptaan dirinya. Qala, lalu dia mengatakan, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk ini, yang sudah hancur ini, wa hiya ramim. Qul, katakan wahai Rasul Allah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Katakanlah, yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur itu adalah yang menciptakannya pertama kali, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ila akhir surah dalam surat Yasin. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, awalam yaraw annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat, mereka menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan tidak ada rasa lelah dalam penciptaannya. Dia mampu mampu untuk menghidupkan yang mati? Bala, ya benar-benar. Sesungguhnya dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Ila akhir surah. Wa qawluhu ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi ini dalam kondisi khashi'ah, kering tandus, maka di saat kami menurunkan atasnya air lalu bergerak, warobat subur, innalladzi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang kering dan tandus ini dialah la muhyil mauta, akan menghidupkan yang mati, dan sesungguhnya dia Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Terakhir beliau mengatakan, wa kathiran ma yadribu Allah ta'ala lidhalik mathalan bi ihya'ihi al-ardha bil ma'i. Terus apa? Fatusbihu, fatusbihu tahtazzu muhdaratan bin nabati ba'da mautiha bil jadab id kanat qablu hamida. Banyak dan sering Allah Azza wa Jalla mempermisalkan dengan penghidupan dia terhadap bumi dengan air. Lalu kemudian bumi itu bergerak, lalu kemudian subur menjadi hijau dengan tumbuh-tumbuhan. Itu setelah matinya bumi itu dengan musim kering. Dan sebelumnya ilkanan qablu hamidah, sebelum menuju kering ini indah dulu. Indah. Ada sesuatu kemudian dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian semuanya mungkin ya'tabirun, mengambil pelajaran, bertaubat kepada Allah, dirubah lagi oleh Allah Azza wa Jalla menjadi subur, indah, hijau. Allah mampu melakukan itu, barakallahu fikum. Nah, yang menghidupkan ini dialah yang akan menghidupkan yang telah mati dari makhluknya, hamba-hambanya dari golongan manusia. Terkait dengan hadis barakallahu fikum, saya belum menemukan ya maksud apa peristiwa atau asbabul wurudnya, belum menemukan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena beliau menyebutkan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Semoga pada pertemuan yang akan datang bisa menemukan, ya karena banyak bahasa yang belum ya kita jumpai maksudnya, bacaannya. Rahiman wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.